السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدِ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، وبسخر صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لسان يبكه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إخواني وأخواتي في الدين، أعازني وعزاكم الله، بابا dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalalu، melanjutkan mabahas kita dan kajian kita pembahasan tentang ibadah salat. Pada kesempatan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang salah satu syarat sahnya ibadah salat kita, yaitu berkaitan tentang al-ilmu bidukhuli awqatis salah al-khams, mengetahui tentang masuknya waktu salat yang lima waktu: zuhur, asar, maghrib dan isya, serta subuh. Kemudian juga kita sudah menjelaskan tentang hal yang berkaitan tentang azan dan juga tentang iqamah. Sebagaimana yang kita jelaskan pada kesempatan yang lalu, azan dan iqamah itu dikhususkan hanya untuk salat fardu atau salat yang lima waktu saja, tidak untuk selainnya, ya tidak untuk salat sunnah, bahkan tidak juga untuk bagi mereka yang baru dapat anak, ya diazankan di telinga kanan, diikomahkan di telinga kiri. Ternyata hadisnya apa? Dhaif. Azan dan iqamah itu khusus untuk salat fardu atau salat lima waktu. Azan sebagai tanda ya bahwasannya waktu salat fardu telah tiba, dan penghabaran kepada halayak kaum muslimin bahwasannya waktu salat yang lima waktu telah tiba. Sedangkan untuk iqamah adalah sebagai isyarat bahwasannya salat yang lima waktu segera akan dilaksanakan. Kita sudah menyelesaikan dan kupas tuntas tentang masalah ya berkaitan tentang syarat yang pertama dari syarat sahnya ibadah salat kita. Termasuk juga kita sudah menjelaskan tentang syarat sahnya ibadah salat yang kedua, yaitu berkaitan dengan at-taharatu minal hadatsaini, suci daripada dua hadas, baik itu hadas besar ataupun hadas kecil. Yang di mana hadas besar disucikan dengan cara mandi, sedangkan hadas kecil disucikan dengan cara berwudu. Jika kita tidak bisa mandi dan tidak bisa berwudu, maka diganti dengan apa? Tayamum. Dan ini pun juga sudah kita jelaskan pada pertemuan kita bulan yang lalu. Kita masuk kepada syarat sahnya ibadah salat kita yang ketiga, yaitu at-taharatu minan najasah. Ya, suci daripada najis. Suci daripada najis terutama berkaitan tentang tiga hal atau tiga tempat. Yang pertama, badan kita pastikan ketika kita mau sholat suci daripada najis. Yang kedua, ya pakaian kita pastikan bahwasannya suci daripada najis. Kemudian yang ketiga, berkaitan tentang tempat sholat kita harus dipastikan suci daripada najis. Kata najis atau najasa, ya, secara bahasa artinya adalah al-aqdar, ya, sesuatu yang kotor, sesuatu yang menjijikkan, ya, al-aqdar awil awsakh, ya, sesuatu yang kotor atau sesuatu yang menjijikkan. Tapi yang disebut dengan mensucikan daripada najis tersebut, ya, adalah raf'ul hadas wan najas, membersihkan. Yang disebut dengan bersuci secara umum adalah membersihkan hadas dan najis. Nah, najis itu sendiri definisinya sebagaimana yang kita jelaskan pada kesempatan yang lalu, najis itu adalah sesuatu yang dianggap kotor oleh Allah dan Rasulnya. Jadi sesuatu yang kotor, sesuatu yang menjijikkan, bukan pandangan kita, ya, tapi ini pandangan Allah dan Rasulnya. Jika Allah Jalla wa'ala menganggap bahwasannya itu kotor atau sesuatu yang menjijikkan, berarti itu sama dengan najis. Atau sesuatu yang dianggap kotor atau menjijikkan oleh Rasulullah SAW, itu pun juga sama dengannya adalah najis. Makanya kita katakan tidak semua yang kita anggap menjijikkan atau sesuatu yang kita anggap kotor itu adalah najis. Para ulama sepakat, segala sesuatu yang keluar dari wajah kita ini, baik yang keluar dari mulut kita, hidung kita, atau mata kita, ataupun telinga kita, semuanya adalah suci. Yang keluar dari mulut kita, dari yang namanya air liur atau ludah, suci. Kemudian ya, dahak atau bahkan muntahan sekalipun, maka itu semuanya adalah apa? Suci. Makanya ketika kita muntah, ya, kemudian muntahan tersebut terkena pakaian kita, maka bukan berarti pakaian kita ada najisnya. Jika sekiranya pakaian yang kena muntah tersebut dibawa untuk sholat, maka sholat kita apa? Sah. Begitupun juga ketika kita sholat, mimisan keluar, ya, di hidung kita ini darah, maka itu pun juga tidaklah membuat wudu kita batal ataupun sholat kita batal. Ya, yang jelas para ulama sepakat segala sesuatu yang keluar dari wajah kita ini, baik itu yang keluar dari hidung kita ataupun mulut kita ataupun telinganya kita, itu semua adalah suci. Meskipun kita menganggap geli atau sesuatu yang dianggap kotor oleh kita, tetapi Allah dan Rasulnya tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang kotor atau sesuatu yang najis. Kemudian para ulama bersepakat lagi, segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur kita yang bagian bawah, semuanya itu adalah najis. Kita buang air kecil, ya, sama dengannya air seni, itu najis. Kita buang air besar, keluar kotoran, itu najis. Segala sesuatu yang berkaitan dengan darah keluar dari kubul kita misalnya, ataupun dari dubur kita, baik itu darah haid, darah nifas, darah istihadhah, darah ambeien, itu semuanya adalah apa? Najis. Jadi semua yang keluar dari kubul dan dubur kita, semuanya adalah najis, kecuali satu yang tidak najis, yaitu apa? Air mani. Ya, air mani tidak najis. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim, berdasarkan hadis dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ketika didapatkan di pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada bekas air mani Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai pada akhirnya, ya, mengering. Kemudian kata ibunda Aisyah, inni ufrikuhu, aku menggaruknya. Maksudnya apa? Untuk menghilangkan, ya, sesuatu yang kering dari air mani tersebut. Subhanallah, setelah itu pakaian itu dibawa sholat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jika sekiranya air mani tersebut najis, pastinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha untuk mencucinya. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasannya air mani tersebut adalah apa? Suci. Tetapi ikhwan wa akhawati fiddin a'azani wa azakum Allah, jika kita mendapatkan air mani, baik itu mendapatkannya dari mimpi basah ataupun dari hubungan suami istri, maka kita wajib mandi. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih juga, hadis dari ibunda Ummu Salamah, ketika Ummu Sulaim bertanya kepada Nabi SAW. Ummu Sulaim ini adalah ibunya Anas bin Malik radhiyallahu an. Qalat, Ummu Sulaim berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, idza ihtalamatil mar'a hal 'alayha ghuslun? Wahai Rasulullah, jika sekiranya seorang wanita bermimpi, apakah wajib mandi? Faqala Rasulullah SAW, faqala Rasulullah SAW, Rasulullah pun menjawab, na'am idza ra'atil ma. Kata Rasulullah, ya wajib mandi jika sekiranya si perempuan tersebut mendapatkan air mani. Dan itu dikuatkan dalam hadis sahih yang lainnya, innamal ma'u minal ma. Sesungguhnya wajib mandi tersebut jika kita keluar air mani. Menunjukkan bahwasannya ketika kita mendapatkan air mani, berarti kita hadas besar. Seperti itu. Tetapi air mani tidaklah najis. Jelas ikhwan? Nah, itu berkaitan tentang tubuh manusia, berkaitan dengan apa yang ada pada manusia. Jadi para ulama sepakat, segala sesuatu yang keluar dari wajah ini, baik dari mata, dari telinga, dari hidung, dari mulut, itu tidaklah najis. Kemudian para ulama bersepakat lagi, segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur kita bagian bawah, kecuali air mani, semuanya apalah? Najis. Semuanya adalah najis, kecuali air mani adalah suci. Tayyib, berkaitan dengan kotoran binatang. Para ulama ya menjelaskan, sepakat mereka, untuk kotoran binatang yang haram dagingnya dimakan, maka kotorannya tersebut apa? Najis. Kotorannya adalah najis. Seperti misalnya kotoran ya kucing, kotoran harimau, kemudian kotoran macan, yang jelas kotoran anjing, kotoran babi. Sepakat para ulama bahwasanya kotoran yang dagingnya haram untuk dimakan, maka kotorannya adalah najis. Tetapi kemudian para ulama berikhtilaf tentang binatang yang halal. Apakah kotorannya tersebut najis ataukah tidak? Terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya kotoran yang dagingnya halal dimakan, kotoran binatang yang dagingnya halal dimakan, itu tidak najis. Seperti kotoran ayam, kotoran bebek, kotoran angsa. Menurut mereka tidak najis. Mereka berdasarkan dua dalil, dua hadis. Yang pertama hadis ya yang disebutkan dari hadis Barra bin Azib radhiyallahu an, yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih bersabda, Rasulullah sallallahu bersabda ya, sallu fi mabarikil ibil, sallu fi mabarikil ghanam, salatlah di kandang ya kambing, wala tusallu fi mabarikil ibil, salatlah di kandang kambing, wa inna habarakatun, karena kandang kambing itu penuh dengan keberkahan. Wala tusallu fi mabarikil ibil, tapi jangan salat ya di kandang unta, fa innaha khuliqat minasyayatin, karena kandang unta itu tempat berkumpulnya syaitan-syaitan. Baik, kita lihat tentang Rasulullah mengizinkan ya ada sebagian sahabat untuk salat di kandang kambing ya. Kebetulan tidak ada tempat, adanya kandang kambing. Boleh enggak Rasulullah salat di kandang kambing tersebut? Rasulullah mengatakan apa? Sallu fi marabidi, fi marabidil ghanam, salatlah ya di kandang kambing. Ya. Fa inna habarakatun, karena salat di kandang kambing tersebut penuh dengan keberkahan. Tapi di kandang unta tidak boleh. Kenapa? Karena tempat berkumpulnya syaitan, ya. Di dunia ini, di muka bumi ini, ada tiga tempat yang kita tidak boleh untuk sholat di tiga tempat tersebut. Yang pertama apa? Masih ingat? Kuburan. Yang kedua? Kamar mandi. Yang ketiga? Adalah kandang unta. Kata Nabi SAW, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran illal maqbara wal hammam. Ya, tanah ini seluruhnya kata Nabi adalah suci dan bersih. Dan boleh kita sholat di tanah manapun, kecuali kuburan. Dan yang kedua adalah al-hammam, kamar mandi. Kamar mandi tidak boleh, kata Nabi SAW, al-hammamu baitu syaitan. Kamar mandi itu rumahnya syaitan. Makanya kita tidak boleh. Salat di mana? Di kamar mandi. Begitupun juga kandang unta. La tusallu fi mabarikil ibil. Janganlah salat di kandang unta. Fa innaha khuliqat minasyayatin. Karena kandang unta juga tempat berkumpulnya syaitan. Nah, selain daripada tiga tempat ini, dibolehkan. Salah satunya adalah kandang ya kambing. Kata Nabi, sallu fi marabidi al-ghanami, salatlah di kandang kambing, dibolehkan yang demikian. Pembolehan Nabi, kata pendapat yang pertama, kita tahu yang namanya kandang binatang itu penuh dengan kotoran. penuh dengan apa? Kotoran. Ya, bisa jadi kita katakan bahwasannya orang yang sholat di tempat tersebut atau di kandang kambing tersebut terkena kotoran kambing tersebut. Dan di sini menunjukkan bahwasannya kotoran kambing, kata mereka, tidak najis karena kambing itu adalah binatang yang halal. Jika sekiranya kotoran binatang yang halal tersebut najis, maka dipastikan Rasulullah SAW melarang sahabat tersebut untuk sholat di kandang mana? Di kandang kambing tersebut. Ini dalil pertama. Dalil yang kedua, hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Disebutkan ada satu kabilah, satu suku Zakwan namanya, dan Rihal. Waktu itu mereka mengalami musibah, sakit berkaitan dengan sakit perut. Gak sembuh-sembuh sakit perutnya itu. Ya, buang air terus-menerus. Akhirnya mereka bertanya kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, cobalah antum ini, kalian ini datang ke peternakan onta. Tanya sama peternak onta, obatnya apa? Akhirnya mereka datang ke peternakan onta dan bertanya kepada peternak onta. Akhirnya peternak onta itu mengambil air seni onta. Kemudian disuruh mereka untuk meminum air seni onta. Mereka minum. Subhanallah, habis itu ya mereka ya ke kamar mandi untuk buang air, habis itu sembuh. Nah, kata pendapat yang pertama ini, jika sekiranya kotoran binatang yang halal itu adalah najis, tidaklah mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan sahabat untuk apa? Minum air seni unta. Nah, ini di antara hujjah pendapat dalil yang pertama. Adapun hujjah atau dalil pendapat yang kedua mengatakan bahwasannya kotoran binatang, mau binatangnya adalah binatang yang haram dagingnya dimakan ataupun binatang yang apa, yang halal dimakan dagingnya, semua kotorannya adalah najis kecuali binatang-binatang yang tidak ada darahnya. Seperti binatang apa? Cecak, nempel, nimpluk di mana, di pakaian kita, buang kotoran dia, maka itu tidak najis. Sepakat ulama. Jelas? Atau kotoran apa? Kecoa, kita injak-injak, kita katakan ya, bahwasannya tidaklah membuat bahwasannya itu apa? Najis, karena itu binatang tidak ada apa? Darahnya. Termasuk juga nyamuk. Nyamuk itu asli tidak ada darahnya. Tapi dia menghisap darah manusia atau menghisap darah binatang. Ada darah. Kita sholat, kemudian ya, nyamuk nimpluk di tangan kita. Kan gatal itu. Kita pukul gak ada masalah seperti itu. Kemudian mati keluar darah, bukanlah mengakibatkan sholat kita batal. Jelas ya, karena kotorannya binatang yang tidak ada darahnya, ya itu tidaklah membuat ya sholat apa, tidaklah sesuatu yang najis. Jelas ikhwan, termasuk binatang apa lagi? Semut, ya itu pun juga tidak ada darahnya kita katakan. Berarti apa? Kotorannya pun juga tidaklah najis. Termasuk kecoa dan lain sebagainya. Walhasil, ya, pendapat yang kedua ini berdasarkan hujjah dan dalil. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wati'a ahadukum, apabila idza wati'a ahadukum bina'lihi al-adha, apabila sandal kalian terinjak kotoran, ya, fa innal ar lahu tuhur. Ketahuilah fa innat turab lahu tuhur." Bahwasannya tanah yang kita injak, kita gosok-gosokkan sandal kita yang terkena kotoran tadi, ya, kita gosok-gosokkan di tanah, maka membuat sandal kita bersih lagi. Di situ umum, ya, kita katakan di situ apa? Sifatnya tersebut adalah umum. Nah, di sini menunjukkan jika sekiranya ya, binatang yang halal kotorannya itu tidak najis, tidaklah mungkin Rasulullah SAW bersabda seperti ini, kata mereka. Karena jika terinjak kotoran, umum sifatnya, mau kotoran manusia, mau kotoran binatang, apakah binatang yang halal ataukah binatang yang haram, semuanya apa? Dibersihkan. Dengan kita menggosok-gosokkan di tanah, itu salah satu cara untuk membersihkan sandal kita yang terkena kotoran tadi. Yang kedua, hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an. Ketika itu waktu safar, Nabi SAW ya memerintahkan kepada Abdullah ibnu Mas'ud dikarenakan tidak ada air, ya maka Rasulullah SAW ceboknya dengan cara menggunakan batu yang diistilahkan dengan sebutan istizmar. Ya, ya Abdullah, wahai Abdullah ibnu Mas'udin, tolong dong bawakan kepadaku 3 butir batu yang bersih. Kemudian Abdullah ini cuma membawakan 2 butir batu yang bersih dan yang ketiganya itu adalah kotoran donki, kotoran keledai, kotoran keledai. 2 batu yang bersih tersebut diambil oleh Nabi SAW, sedangkan kotoran donki atau keledai tersebut dibuang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, innahu rijsun, ini kotoran najis, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kita tahu donki, keledai itu ada 2, ada keledai yang boleh untuk dimakan dagingnya, ada juga keledai yang tidak boleh dimakan dagingnya. Keledai, ya, ada keledai jinak yang disebut dengan al-himaru ahli, ada yang disebut dengan al-himarul wahsyi, ya, keledai yang buas atau yang kita katakan yang liar. Nah, yang mana yang halal di antara 2 keledai tadi? Yang mana, Pak? Keledai ada 2, ada yang liar, ada yang jinak. Yang mana yang halal? Salah, bukan yang jinak, yang liar yang halal malah. Yang jinak, yang ahli, ya, haram kita untuk memakan dagingnya tersebut. Nah, di sini kan umum kita tidak tahu ya kotoran tadi yang dibawa oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud yang dikomentari oleh Nabi SAW, yang dikomentari oleh Nabi SAW dengan sebutan ini kotoran najis loh. Nah, apakah keledai yang liar ataukah keledai yang jinak? Sifatnya apa? Umum. Yang ketiga dalilnya hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur pada waktu itu. Kita tahu dulu keadaan Masjid An-Nabawi tidak seperti sekarang. Dulu ya lantainya itu tidak ada karpet, ya, tidak ada tikar, ya. Langsung tanah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan menggunakan apa? Sandal atau sepatu. Antum boleh salat pakai sandal atau sepatu jika salat di tanah lapang misalnya ketika Idul Fitri. Tapi kalau di dalam masjid kan ada karpet, ada sajadah. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika salat di atas tikar atau di atas karpet, Rasulullah Pak lepas sandal, lepas sepatu. Tapi jika langsung tanah nih yang kita injak, tidak ada karpet, tidak ada sajadahnya, antum boleh menggunakan sandal atau sepatu. Tapi kalau di masjid kita katakan ini kan ada karpet, ada sajadah. Sebagaimana sunnahnya kalau kita sholat di atas tikar atau di atas sajadah atau di atas karpet, maka apa? Lepas sandal dan sepatu. Jelas ya? Tayib. Nah, dulu tidak ada ya karpet di Masjid An-Nabawi. Subhanallah, pas naik di rakaat yang ketiga, tahu-tahu Nabi SAW ini lepas sandal beliau. Para sahabat saking taatnya ikut-ikutan melepas sandal juga. Ketika selesai sholat, Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, lima khala'atum ni'alakum, kenapa kok antum lepas sandal? Ya, kenapa sebabnya? Kata sahabat tersebut, ra'ainak ya Rasulullah, khala'ta ni'alaka, fa khala'na. Kami melihat antum tadi melepas sandal antum, dan kami pikir ini bagian syariat, makanya kami pun juga ikut melepas sandal kami. Subhanallah, Rasulullah pun kemudian berkomentar, ya, tadi fa inna Jibril atani, di rakaat yang kedua ketika tasyahud yang pertama, Jibril datang kepadaku, fa akhbarani anna fi na'li fihi adza, di sandalku itu ada kotoran, makanya aku lepas. Seperti itu. Tayib, kotoran apa kita katakan, ya? Bisa jadi kotoran manusia, bisa jadi kotoran binatang, bisa jadi kotoran binatang yang halal, bisa jadi kotoran binatang yang haram, umum. Nah, kata pendapat yang kedua yang mengatakan kotoran binatang yang halal pun dagingnya dimakan, kotorannya najis, ya. Kita tahu kata mereka, yang hari-hari bersama kita itu lebih banyak binatang yang haram ataukah binatang yang halal? Binatang yang halal, ada kemungkinan yang masuk ke masjid Nabi sallallahu ke masjid Nabi sallallahu adalah kambing atau onta atau yang sejenisnya. Ya, meskipun tidak menutup kemungkinan ada binatang-binatang yang haram yang dimakan dagingnya yang masuk pada waktu itu ke masjid Nabi sallallahu, yaitu seperti apa? Anjing dan lain sebagainya. Tapi walhasil untuk hati-hati ikhwani fiddin, a'azani wa a'zakum Allah, kita katakan seluruh kotoran binatang, ya, baik itu binatang yang halal dimakan dagingnya ataupun yang haram dimakan dagingnya, hendaknya kita bersihkan ketika kita kena kotorannya, seperti itu. Kecuali binatang-binatang yang tidak ada darahnya, seperti binatang cecak, kemudian kecoa dan lain sebagainya, kita katakan kotorannya itu sepakat para ulama tidaklah najis karena tidak ada darahnya. Taib. Nah, bagaimana dengan menjawab mereka tadi khususnya tentang air seni onta? Kita katakan ini pengecualian bagi bapak atau ibu yang bermasalah terus dengan perutnya, entah itu penyakit mah atau mungkin penyakit perut yang terus menerus. Maka kalau antum ingin sembuh, salah satu caranya minum air seni onta. Nanti kalau nanti insya Allah takdirnya umrah, cobalah berkunjung ke peternakan onta. Nah, makanya air seni onta lebih mahal ketimbang air susu onta. Jelas ya? Ya. Sekecil ini misalnya, itu kalau untuk air susu onta itu 5 rial sampai 7 rial. Tapi tidak dengan air seni onta segini bisa 15 rial atau bisa jadi lebih. Karena air seni onta adalah untuk obat dan itu adalah boleh. Itu pengecualian kita katakan. Tidak bisa diganti dengan air seni kambing ataupun air seni sapi dan lain sebagainya. Kita ingin mencoba, cuma memang subhanallah bau yang luar biasa. Makanya saya enggak berani. Tidak berani untuk meminumnya. Ya artinya, tapi kalau antum yang kuat, monggo silahkan. Insyaallah antum sembuh dari apa? Penyakit perut tadi. Wallahualam. Hadis sahih, hadis dari Anas bin Malik, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim. Baik. Cuma kita untuk hati-hati, hatta kotoran binatang yang halal sekalipun, dagingnya dimakan, kita terkena kotoran ayam, bersihkanlah. Paling tidak kan kalau tidak najis, paling tidak bau kita katakan. Maka bersihkanlah dengan air atau dengan tanah. Kita katakan seperti itu. Baik. Nah, kemudian selanjutnya. Ini ada satu hal. Man salla wa alaihi najasatun wa lam ya'lam biha illa ba'da salah. Hal yu'iduha, jika diantara kita salat. Ya, ternyata di badan kita atau di pakaian kita atau di tempat salat kita itu ada najisnya. Kita enggak tahu. Ya, atau kita lupa. Misalnya nih, kita lagi asik menggendong anak bayi kita. Anak bayi kita tersebut buang air kecil misalnya. Kita tahu buang air kecil apa air seninya bayi itu sepakat ulama najis, cuma cara pembasuhannya saja, cara pencuciannya saja. Kalau air seni bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya, itu cukup kita percikan air, dikenain air seni bayinya tadi itu. Misalnya, kita lagi gendong bayi kita yang laki-laki. Dia buang air seni. Ya. Kemudian kita ambil air sedikit, kita percikan begitu, kita usap. Sudah apa? Sudah suci, sudah bersih kita. Tapi tidak dengan air seni bayi perempuan. Harus apa? Dicuci, digosok-gosok. Itu pakaian kita, supaya bersih lagi. Tidak mesti harus dicuci pakai sabun, enggak. Tapi kenakan air secukupnya, kemudian kita kucak-kucak begitu, maka suci. Nah, untuk masalah najisnya, sepakat najis kita katakan. Jelas ya? Nah, kemudian, kita lupa. Ini pakaian tadi terkena apa? Air seni bayi kita. Kita bawa sholat maghrib. Subhanallah. Kita bawa juga sholat isya. Kita pulang ke rumah kita baru ingat. Ini gamis, ini pakaian. Tadi waktu sore habis asar kita gendong-gendong bayi kita, dia buang air seni, terkena pakaian kita. Sudah jam 9 malam baru kita ingat bahwasannya pakaian yang kita gunakan untuk sholat tadi, baik sholat maghrib ataupun sholat isya, terkena najis. Pertanyaan saya, perlu diulang lagi gak sholatnya? Tidak perlu. Ya, sepakat ulama tentang masalah yang demikian. Jelas ya? Bahwasanya karena kita lupa atau kita tidak tahu, bahwasanya tidak perlu untuk apa? Diulang lagi. Dalilnya apa? Hujjahnya tadi hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ya. Ketika Rasulullah salat zuhur, beliau menggunakan sandal apa? Ada apa? Ada kotorannya, ada najisnya tadi. Ya. Kemudian ingat pas waktu di rakaat yang kedua beliau lepas. Tapi kalau takdirnya itu ingatnya pas rakaat yang terakhir, perlu diulangi enggak? Tidak perlu. Dan itu kita lihat dua rakaat yang pertama tadi Nabi SAW menggunakan sandal apa? Ada najisnya. Kalau sekiranya batal harus diulangi, pasti dong Nabi membatalkan sholatnya dan mengulangi sholat zuhurnya. Tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Jika sekiranya kita tidak tahu di pakaian kita ada najisnya, atau kita tidak tahu ternyata tempat sholat ada najisnya, sampai selesai sholat baru kita tahu, ya, baru kita sadar di pakaian kita ada najis, tempat sholat ada najis, maka meskipun ada waktu sholat masih, misalnya maghrib nih, masih ada waktu sholat kan? Tahu-tahu kita ingat, tadi kita sholat maghrib, pakaian kita ini terkena air seni, apa, bayi kita tadi, pas waktu sebelum maghrib, kita lupa, kita ingat sekarang, perlu diulangi gak sholatnya? Tidak perlu, meskipun masih ada waktu. Jelas ikhwan, wa akhawati fiddin, a'azani wa'azakumullah. Tayyib. Nah, dalil yang lain, ya, disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, kita katakan, itu sangat jelas sekali, ketika sandal Nabi SAW, di dua rakaat yang pertama, beliau pakai sandal, yang di situ ada najisnya, karena ketidaktahuan, maka tidak mengapa yang demikian. Dan di sini, inilah pendapat yang rajih, dan pendapat yang benar, kita katakan. Tapi jika sekiranya dia tahu, kita katakan, ya, maka batal sholatnya dan dia wajib untuk mengulangi sholatnya. Kita tahu nih, pakaian kita ada najisnya. Tahu-tahu kita bawa sholat, maka sholat kita apa? Tidak sah. Karena salah satu syarat sahnya ibadah sholat kita apa? Suci daripada najis. Tayyib, selanjutnya. Nah, berkaitan tentang tempat, kita katakan. Alma, tempat yang kita tidak boleh untuk sholat tadi, kita katakan ya. Nah, kuburan tidak boleh. Kenapa? Ya, tidak boleh bukan dikarenakan ada najisnya, tidak sama sekali kita katakan, tapi dikarenakan larangan dari Nabi SAW, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha, janganlah kalian sholat menghadap ke kuburan dan janganlah duduk di atas kuburan. Dan itu dikuatkan lagi di dalam hadis yang sahih, ya, hadis yang dikeluarkan oleh al-imam Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran illa al-maqbarah, bahwasannya seluruh tanah ini suci dan bersih dan boleh digunakan untuk sholat kecuali apa? Kuburan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah menjelaskan kenapa kita enggak boleh sholat di kuburan, karena kita tahu sholat itu kan diantaranya ada apa? Ada ruku. Sholat itu ada apa? Ada sujud. Dan ruku dan sujudnya hanya digunakan untuk siapa? Untuk Allahu Jalla wa'ala. Sujudnya kita hanya untuk Allah, rukunya kita hanya untuk Allahu Jalla wa'ala. Makanya pernah ada seorang sahabat baru datang dari Syam. Di arah Syam ini empat negara sekarang. Palestine, Yordania, Syria, ya, dan Lebanon. Subhanallah, sahabat ini melihat orang yang ada di sana, rakyatnya ketika menghormati pendeta-pendetanya, rahib-rahibnya, dan raja-rajanya, itu dengan cara sujud. Dengan cara apa? Sujud. Ketika sampai di Madinah, dia mempraktekkan ini di hadapan Nabi SAW. Ketika bertemu dengan Nabi, sebagai wujud penghormatan dan ta'zim kepada Nabi SAW, sahabat ini sujud di hadapan Nabi SAW. Rasulullah marah. Kata Rasulullah, kok berdiri engkau? Apa-apaan engkau ini? Dia cerita, ya Rasulullah, penduduk Sam, kalau mereka ketemu dengan pendeta mereka dan ketemu dengan raja mereka, penghormatannya dengan cara sujud. Aku ingin mencontoh mereka, ya Rasulullah. Aku ini ingin menghormati antum, ya Rasulullah, dengan aku sujud di hadapanmu. Kata Rasulullah, tidak boleh yang demikian. Wallahi, demi Allah, jika sekiranya aku ini diizinkan oleh Allahu Jalla wa'ala untuk memerintahkan manusia untuk sujud lagi kepada manusia yang lainnya, maka aku perintahkan para istri atau istri untuk sujud kepada suaminya, dikarenakan hak yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh suami ya, yang wajib untuk dijalankan oleh istrinya. Tapi itu pun juga tidak boleh. Ibu-ibu bagaimanapun salahnya kepada suami, tidak boleh wujud maafnya itu diungkapkan dengan cara sujud atau ruku. Karena sujud dan ruku itu hanya untuk siapa? Allahu Jalla Jalal. Jelas? Nah, yang kedua, kita katakan kamar mandi juga tidak boleh untuk sholat di kamar mandi. Kenapa? Karena kamar mandi itu identik dengan najasah, dengan najis, tempat buang kotoran, ya. Dan yang kedua alasannya, kenapa kita tidak boleh sholat di kamar mandi? Tidak lain kata Nabi SAW, al-hammamu baitu syaitan. Kamar mandi itu adalah rumahnya syaitan. Makanya sebelum masuk ke kamar mandi kita membaca doa apa? Hadis Anas bin Malik dan hadis Ali bin Abi Thalib. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dengan nama Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan yang ada di kamar mandi ini. Kalau kita membaca doa ini setiap kali mau masuk ke kamar mandi, maka dipastikan syaitan tidak bisa melihat auratnya kita. Karena kita tahu dong, kalau kita di kamar mandi, mau buang air kecil, mau buang air besar, apalagi mandi, kita dalam kondisi apa? Polos. Iya kan? Yang automatically aurat kita kelihatan. Tapi berhubung kita seorang diri, kita katakan tidak mengapa kita lepas pakaian. Ya, tidak ada yang lihat. Tapi ternyata ada makhluk di situ yang bernama jin. Ya. Tempat kongko-kongkonya jin itu di mana? Di kamar mandi, kita katakan. Nah, supaya jin tidak bisa melihat auratnya kita, maka baca doa ini, kata Nabi SAW. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kalau sekiranya kita tidak membaca ini doa sebelum masuk kamar mandi, maka dipastikan syaitan dan jin yang ada di kamar mandi tersebut bisa melihat auratnya kita. Makanya praktekkan, ini sunnah yang ada di setiap hari kita katakan. Kita dalam setiap hari, setiap malam, pastilah masuk ke kamar mandi. Ingat, sebelum masuk ke kamar mandi, baca doa supaya syaitan dan jin yang ada di kamar mandi tidak bisa melihat auratnya kita. Kemudian mabarikul ibil, kandangnya onta atau ma'atinuha, ya, itu tidak boleh juga kita melaksanakan sholat di kandang onta. Kenapa? Ternyata alasannya dikarenakan, ya, kandang onta itu tempat berkumpulnya syaitan. Disebutkan di dalam hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah serta Imam Ahmad, dzalika makanun hadarana fihi syaitanu. Itu tempat kandang onta, itu syaitan menghadir, hadir ke tempat tersebut, datang kepada kita di tempat tersebut. Artinya tempat berkumpulnya syaitan, ya. Maka kita tidak boleh sholat di kandang onta. Kandang-kandang yang lainnya selama bersih, kita katakan terhindar dari kotoran, kandang kambing, kandang apapun, boleh kita katakan, tidak mengapa yang demikian, ya. Asal tentunya kan tidak ada di antara kita ini sholat di kandang-kandang tersebut. Pastinya kita mencari tempat yang bersih, yang jauh daripada kotoran-kotoran binatang tersebut. Tapi Rasulullah mengizinkan, tadi sahabat minta izin. Kebetulan sahabat ini tinggalnya di pedalaman, yang biasanya dia tersebut mengembala kambing. Gimana boleh gak saya sholat di kandang kambing, ya Rasulullah? Qala Rasulullah, sallu fi marabidil ghanam fa innaha barakatun. Salatlah engkau di kandang kambing, tidak mengapa, karena kandang kambing itu penuh dengan keberkahan. Penuh dengan apa? Keberkahan. Dan subhanallah, kita katakan daging yang penuh dengan keberkahan itu adalah apa? Daging kambing. Ya, tapi bukan berarti makan daging kambing sunnah, enggak, ya. Ini bahasa Rasul SAW penuh dengan keberkahan itu bukan berarti setiap kali makan daging kambing ini sunnah, ini makan makanan yang sunnah, enggak, ya. Jangan salah paham. Seperti misalnya Rasulullah melarang kita istinja atau cebok dengan menggunakan apa? Tulang, ya. Karena tulang itu apa? Makanan apa? Makanan jin. Tapi bukan berarti tulang itu haram untuk kita makan. Apa presto ya namanya itu? Boleh enggak kita langsung makan itu? Bolehlah, halal kita katakan, ya. Tidak mengapa, itu kan kondisi yang berbeda. Rasulullah melarang kita istinja, cebok dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan tulang, takutnya berdarah-darah nanti bagian belakang kita. Kan seperti itu, ya. Bukan berarti tulang itu haram untuk dimakan. selama tulang itu dari daging atau dari binatang yang halal, boleh dimakan tulang tersebut. Ya, makanya kan ada presto itu kan, langsung dong dimakan ya. Tidak mengapa yang demikian ya. Jangan dipahami kalau misalnya Rasulullah melarang kita untuk apa? Untuk makan apa? Maaf ya. Untuk apa? Untuk cebok dengan tulang berarti apa? Haram tulang dimakan. Enggak. Yang kedua, kalau sekiranya Rasulullah mengatakan ini kambing penuh dengan keberkahan, bukan berarti kita katakan makan daging kambing sunnah nih. Kita makan sesuatu yang sunnah, enggak. Kalau antum darah tinggi enggak boleh ya, ya kan? Ya, bisa bahaya itu makan daging kambing kebanyakan, kan seperti itu. Penyakit apa lagi? Ya. Yang jelas kalau penyakit itu, kalau antum ada penyakit yang di mana tidak boleh makan daging kambing, jangan dimakan. Kan seperti itu. Makanan intinya apa? Semuanya halal, semuanya bagus. Sunnahnya bagaimana? Semua sunnah. Kalau kita makan, sebelumnya membaca bismillah. Kalau kita minum, sebelumnya membaca bismillah. Kalau kita makan dan minum menggunakan tangan kanan. Setelah selesai makan dan minum, kita membaca alhamdulillah. Itu sunnah. Jadi semua makanan itu kita katakan sunnah kalau kita mengikuti adab etika yang tadi itu. Bukan kalau makan ini makanan sunnah nih kan, enggak. Enggak seperti itu juga ikhwan wa akhawati fiddin a'azani wa azakumullah. Sudah Isa? Belum. Baik, kita lanjutkan sedikit. Baik, kemudian selanjutnya ya. Selain daripada tiga tempat tadi kita katakan maka ya selain daripada tiga tempat tersebut maka sah salat kita, tidak mengapa yang demikian. Baik, selanjutnya bagaimana hukum ya orang yang salat di atas tanah yang dia apa ya menggosok itu apa? Mengambil tanah itu secara paksa, bukan tanahnya dia. Dia misalnya mengambil nih tanahnya orang, dia mengambil tanahnya orang, dia bangun itu rumah di tanah tersebut, atau dia membangun sesuatu lah. Kemudian dia sholat di tanah tersebut, sah nggak sholatnya? Sholatnya sah kita katakan. Cuma dia berdosa dikarenakan dia mengambil bukan haknya, ya mengambil bukan haknya kita katakan seperti itu. Kemudian selanjutnya. Berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan masalah najis juga seperti kita contohkan lagi berkaitan dengan masalah yang najis Allahu Jalla wa Ala ya menjelaskan kepada kita tentang masalah sesuatu yang najis ya sesuatu yang najis sesuatu yang kotor dianggap oleh Allah dan Rasulnya. Di dalam hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah jalla wa ala meridhai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza walaga fihi al-kalbu ina ahadikum." Apabila anjing menjilat bejana salah seorang di antara kalian, "falyaghsilhu sab'an, ulahunna bit-turab." 7 kali cucian. Satu kali yang pertamanya dengan apa? Dengan menggunakan tanah atau pasir. Nah, al-ina, bejana. Bejana itu adalah apa? Alat-alat yang digunakan untuk makan, untuk minum, untuk memasak nasi, ataupun menggoreng makanan misalnya. Cangkir, termasuk ina. Gelas, termasuk ina. Piring, mangkok, termasuk ina, termasuk bejana. Jika dijilat, anjing, ya. Alat-alat yang kita gunakan untuk memasak nasi, untuk kita gunakan untuk memakan, alat yang digunakan untuk memakan, atau alat yang digunakan untuk meminum, dijilat oleh anjing, maka cucilah sebanyak 7 kali. Satu kali yang pertamanya dengan apa? Menggunakan pasir atau tanah. Yang kedua sampai yang ketujuh, kita katakan gunakan air. Boleh juga ditambah dengan sabun, tidak mengapa yang demikian. Nah, kenapa kok harus menggunakan pasir dan tanah? Dikenakan di liur anjing tersebut ada kuman, ada bakteri yang tidaklah mati kecuali jika terkena apa? Tanah atau pasir. Makanya Rasulullah perintahkan, khawatirnya kita cuma mencuci gelas yang dijilat oleh anjing ini dengan sabun doang. Masih tersisa apa? Bakteri dan kumannya. kita gunakan ini gelas untuk kita minum misalnya, masuk ke dalam tubuh kita, mengakibatkan apa? Penyakit. Seperti itu. Adapun selain daripada itu, misalnya tangan kita atau pakaian kita dijilat oleh anjing misalnya, bagaimana cara mencucinya? Cukup dengan sabun. Kita katakan cukup dengan sabun saja. Tidak sebagaimana yang ada pada bejana. Tidak sebagaimana yang ada pada al-awani atau al-ina. Atau alat-alat yang digunakan untuk makan, untuk minum, untuk memasak, untuk menggoreng. Maka itu baru dilakukan sebanyak 3 kali. Atau 7 kali. 7 kali. 1 kali yang pertama dengan apa? Pasir atau tanah. Yang kedua sampai yang ketujuhnya dengan menggunakan air. Nah, di sini menunjukkan bahwasannya liur anjing itu adalah najis, bahkan mughallazah. Mughallazah itu najisnya berat sekali. Beratnya kenapa? Dikarenakan salah satu cara pembersihannya dengan cara menggunakan pasir atau tanah. Semua najis menggunakan pencuciannya atau pembersihannya dengan menggunakan apa? Air. Ya, kecuali apa? Liur anjing. 1 kali yang pertamanya itu dengan menggunakan tanah. Sedangkan yang kedua sampai yang ketujuhnya dengan air. Makanya disebut najsun mughallah atau najasatun mughallazatun, ya, najis yang berat seperti itu. Sedikit sebelum azan kita tambahkan di sini, ya, berkaitan tentang masalah najis juga, ya, terutama berkaitan dengan masalah air. Kenapa kok paling bagusnya kita itu istinja atau cebok menggunakan air? Karena kata para ulama, air itu manfaatnya 2 hal. Manfaatnya 2 hal. Penduduk Kuba dipuji oleh Allah Jalla wa'ala dikarenakan mereka bersuci itu dengan menggunakan air. Karena air itu manfaatnya ada 2. Yang pertama bisa menghilangkan kotoran. Yang kedua bisa menghilangkan apa? Bau. Beda dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya kita katakan tidak seperti itu. Tisu. Ya, tisu itu boleh kita gunakan kalau tidak ada air, ya kan? Sebagaimana batu boleh digunakan, batu yang bersih boleh digunakan untuk istinja atau istijmar, ya, kalau tidak ada air. Tapi kalau ada air tidak boleh kita menggunakan apa? Tisu atau mungkin berkaitan dengan apa? Batu, tidak boleh, karena air yang lebih utama. Karena dengan air tersebut manfaatnya ada 2. Dengan air kotoran hilang, dengan air juga bisa menghilangkan bau-bau yang ada tentunya di kotoran tersebut. Makanya dijelaskan oleh para ulama, paling bagusnya kita cebok dengan menggunakan air, karena air tersebut bisa menghilangkan kotoran dan bisa menghilangkan bau. Wallahu a'lamu bissawab. Ini kira yang bisa disampaikan. Insyaallah habis salat Isya kita lanjutkan, ya, sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Wassallallahu nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yawmiddin. Wa ba'd, wa bi sakhli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdata min lisani yabkahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إخواني وأخواتي في الدين أعزني وعزاكم الله. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, melanjutkan mabahas kita dan kajian kita, pembahasan tentang ibadah salat. Kita masuk kepada sesi yang kedua, yaitu tanya jawab. Ustaz, kamar mandi identik dengan najis atau sesuatu yang kotor. Apakah boleh berwudu di kamar mandi? Boleh. Di kamar mandi boleh kita berwudu. Berdasarkan hadis dari Ibunda Maimunah dan juga hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Bahkan di kamar mandi, ya, tempat tertutup, kita berwudu dalam kondisi tanpa berpakaian, boleh enggak telanjang? Boleh. Kita katakan, yang tidak boleh berwudu di luar kamar mandi tanpa pakaian. Ditonton orang itu enggak boleh, ya. Tapi kalau di kamar mandi boleh, Rasulullah melakukan itu, ya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim dari hadis Ibunda Maimunah dan juga hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anhuma. Tayib. Ya. Jadi di kamar mandi boleh kita berwudu. Bagaimana jika kita apa ini? Bagaimana jika kita buang air kecil di kamar mandi terpercik ke celana kita? Apakah najis? Jelas najis. Ya, percikannya itu najis, kita tahu, kita ambil air, kita bersihkan, kita usapkan di celana kita, kita gosok-gosok atau kita kucek-kucek sedikit, maka sudah bersih lagi. Atau kalau sekiranya antum bawa tisu basah, tinggal dilapkan dengan tisu basah tersebut, maka bersih. Seperti itu. Ya, tentu kita jaga, ya. Bolehkah buang air kecil dalam kondisi berdiri? Tentu boleh, ya. Berdasarkan hadis dari Hudzaifah bin Yaman. Adapun perkataan Ibunda Aisyah, jika ada orang yang mengabarkan bahwasanya Rasulullah buang air kecil dalam kondisi berdiri, ya, jangan percaya. Berarti dia bohong. Ibunda Aisyah melihatnya di mana? Di rumah. Kalau di rumah Rasulullah biasanya jongkok, kita katakan, ya. Tapi kalau di luar, apalagi kan kita tahu kamar mandi di luar ini berbagai macam jenis manusia yang masuk ke kamar mandi tersebut. Bukan apa-apa, untuk jaga-jaga. Khawatirnya kan bahwa macam-macam, kita katakan. Maka kita yang laki-laki ini boleh kita buang air kecil dalam kondisi apa? Berdiri. Berdasarkan hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an. Ustaz, bagaimana jika setelah istinja atau setelah buang air kecil kita merasa ada air sedikit yang keluar, apakah wajib diulangi istinjanya? Iya, kita bersihkan lagi. Makanya ketika kita sudah selesai, kita pastikan lagi, ya, jangan-jangan masih ada sisa, kita tambah lagi satu kali lagi untuk membersihkannya agar jangan sampai ada tersisa. Terutama ini biasanya penyakit orang tua, ya, maaf ya, biasanya penyakit orang tua biasanya masih ada tetesan-tetesan sedikit itu. Makanya kalau Imam Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah dan ulama yang lainnya juga menyarankan, ya, memang tidak ada hadisnya, tapi ini bagus, ya. Kalau kita buang air kecil merasa ada sesuatu yang belum sempurna, maka bagian ujung dari kemaluan kita sentil, tapi ringan, ya, jangan kekencangan, bengkak nanti, ya. Kita sentil sedikit supaya apa? Supaya semuanya sudah keluar, seperti itu. Wallahu'alam. Bagaimana hukumnya pakaian sholat yang dibeli sebelumnya hasil dari riba? Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Baqarah berkaitan tentang ayat-ayat riba, ya, faman ja'ahum mau'izatum min rabbihi fantaha falahu ma salaf wa amru ila Allah. Apa yang terjadi di masa lalu sudah datang peringatan buat dia, dia sadar, dia taubat, ya, apa di masa lalu sudah lewat, termasuk ini baju bekas beli dari uang itu misalnya, ya, pakai boleh, tidak menjadi masalah. Tapi jangan sampai dia terus menerus, kita katakan, ya, dan diperbanyak sedekah, banyak-banyak apa? Sedekah, ya, seperti itu, tentunya boleh. Baik, apakah pakaiannya najis? Enggak lah, ini pakaian misalnya dari hasil curian, apakah najis? Tidak. Makanya ada pertanyaan di sini, ada pencuri sholat dengan pakaian yang dia curi, sah enggak sholatnya? Secara hukum fikih sah sholatnya kalau dia menjalankan sholat itu dari takbiratul ihram sampai salam. Kemudian pakaiannya suci enggak? Bersih enggak? Bersih kalau enggak terkena najis, kita katakan. Cuma dia berdosa dikarenakan, ya, pakaian yang dia pakai itu mencuri dosa. Tapi kalau hukum ibadahnya sah. Tapi apakah diterima oleh Allah Jalla wa'ala sholatnya? Nah, itu yang akan berpengaruh, kita katakan. Ketika dia sholat, ya, tapi masih mencuri. Ketika dia sholat, masih bermaksiat. Jangan-jangan ibadah sholatnya tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Ya, seperti itu. Ustadz, apakah darah wasir atau ambeien termasuk najis? Ya, segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur kita semuanya najis. Dari yang arah depan ataupun belakang, semuanya apa? Najis. Kecuali satu tadi, hadis Ibunda Aisyah. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Itu apa? Air mani. Air mani tidak najis, kita katakan. Tapi segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur kita semuanya apa? Najis, termasuk darah ambeien juga najis, kita katakan. Darah istihadhah, darah penyakit, itu pun juga najis, ya. Segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur kita selain air mani semuanya najis, ya. Sekali lagi, kecuali air mani, kita katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengatakan yang tidak boleh sholat menghadap ke kuburan kalau kuburannya tidak langsung di depan, tidak mengapa. Bagaimana amannya kita katakan, kalau sekiranya kuburan itu dibalik dari tembok ini misalnya, lebih bagus kita tidak sholat di masjid itu. Karena Rasul mengatakan apa? La tusallu ilal kubur. Janganlah kalian sholat menghadap ke kuburan. Dan ingat, masjid bukan untuk menanam mayit, kita katakan. Nah, untuk hati-hati menjaga tauhidnya kita. Karena ruku dan sujud hanya untuk siapa? Allahu Jalla wa'ala. Terlepas ada tembok, terlepas tidak ada tembok, kita katakan. Ya. Jadi, lebih bagus apa? Ya, kita cari masjid yang lain, yang murni memang tidak ada kuburannya di masjid tersebut. Seperti itu. Apakah tugas malaikat? Malaikat itu banyak. Macam tugasnya banyak, kita katakan. Yang jelas dia melaksanakan tugas ketika satu perintah diperintahkan, tugasnya cuma sujud-sujud saja. Diperintahkan untuk apa? Untuk menjaga awan. Menjaga awan saja tugasnya. Jadi malaikat itu sifatnya apa? Ya, yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tersebut melaksanakan apa yang diperintahkan oleh mereka, oleh Allah Jalla wa'ala. Wala ya'sun, tidak pernah bermaksiat. Itulah malaikat. Malaikat itu banyak, masing-masing punya tugasnya masing-masing. Ada tugasnya itu sujud, ada tugasnya itu menjaga neraka, ada tugasnya menjaga surga, ada tugasnya mencatat amal kebaikan manusia, ada tugasnya mencatat keburukan manusia, ada tugasnya menjaga gunung, ada tugasnya yang berada di, ada malaikat yang di pagi hari mencatat, ya, siapa-siapa yang masuk ke dalam masjid ini, ada juga yang bergantian di sore hari. Nah, itu sesuai dengan tugasnya, kita katakan. Ya, yang jelas mereka beribadahnya seperti itu, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allahu Jalla wa'ala. Ya. Sedangkan berkaitan tentang ibadah sholat, kita katakan ini diwajibkan sebagaimana yang Allahu Jalla wa'ala jelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk kita manusia ini. Ya. Subhanallah, apakah malaikat sholat? Kita katakan kalau sekiranya ada tugasnya seperti itu juga dikatakan demikian. Kan ada malaikat-malaikat yang hadir di masjid. Tapi yang lainnya, wallahu alam, kita tidak tahu, ya kan, seperti itu. Yang jelas malaikat itu tugasnya melaksanakan perintah Allah dan tidak pernah bermaksiat, tidak pernah bermaksiat. Yang jelas kita katakan, ya, kita manusia ini diwajibkan untuk sholat. Sebagaimana yang dikatakan di dalam hadis yang cukup banyak, salah satunya hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu an, ya, khamsa salawatin katabahallahu alal ibad, ada lima salat yang diwajibkan oleh Allahu Jalla wa'ala terhadap hamba-hambanya ini, yaitu kita manusia, ya, yang dimana wa man atabihinna, barang siapa yang melaksanakan salat yang lima waktu tersebut, ya, istighfafan lihaqihinna, untuk menjalankan hak-hak daripada ibadah salat tersebut, kana lillahi ahdun, Allahu Jalla wa'ala berjanji kepada kita yang melaksanakan ibadah salat, ayyadukhilahul jannah, memasukkan dia ke dalam jannah dan surganya Allahu Jalla wa'ala. Taib? Namanya, jadi tugasnya malaikat itu bermacam-macam, kita katakan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Ada juga malaikat yang tugasnya mencabut nyawa dan lain sebagainya. Ustadz, bagaimana saya sholat arahnya, arah kiblat saya salah? Bagaimana hukum sholat saya, diulangi apa tidak? Kita katakan kalau sekiranya tidak tahu, maka tidak perlu diulangi. Sebagaimana yang terjadi, ya, pada penduduk Kuba pada waktu itu tidak tahu perpindahan kiblat. Tadinya kan kita menghadap kiblat kemana? Ke Baitul Maqdis. Kemudian ada kabar, ya, tepatnya waktu itu salat asar berkaitan tentang turunnya ayat dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 144 sampai ayat 150. Nah, penduduk Kuba yang ada di Madinah belum mendengar hal yang demikian. Ketika salat subuh, satu rakaat yang pertamanya masih menghadap kemana? Ke Baitul Maqdis. Nah, itu pula yang terjadi ketika waktu safar sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu an, yang di mana gelap gulita sama sekali, yang di mana mereka tidak tahu arah Mekah di mana. Akhirnya mereka salat sesuai dengan apa yang mereka hayalkan. Kira-kira ke sana tuh kiblatnya, kira-kira ke sana dan lain sebagainya. Besok paginya mereka sadar bahwasanya tadi malam salah arah kiblat. Bagaimana ya Rasulullah, perlu diulangi enggak salatnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La." Tidak perlu untuk diulangi. Jadi, karena ketidaktahuan kita dalam masalah arah kiblat, maka hal itu ma'fu, dimaafkan. Ya, seperti itu. Wallahu a'lamu bisawab. Nanti insyaAllah tentang syarat sahnya ibadah salat, ya, yaitu menghadap kiblat, kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang insyaAllah. Ustaz, gimana kalau kita ngaji di kuburan? Kata Nabi SAW, la taj'alu, ya, buyutakum maqabira, zayyinu buyutakum bitilawatul Quran. Hiasilah rumah kalian dengan membaca Al-Quranul Karim. Dan janganlah kalian menjadikan rumah kalian ini seperti kuburan. Berarti apa? Kuburan itu bukan tempatnya membaca Al-Quranul Karim. Membaca Al-Quran itu di masjid, di rumah, kita katakan. Bukan di tempat-tempat yang dilarang untuk sholat. Seperti kuburan, dilarang sholat. Kamar mandi, enggak boleh membaca Al-Quran di kamar mandi. Ya, termasuk di kandang onta juga kita katakan seperti itu. Walhasil bahwasannya membaca Al-Quran, ya, tidak boleh di kuburan. Ya, seperti itu. Jangan sampai nanti kita menghususkan datang ke kuburan untuk membaca Al-Quranul Karim. Ustaz, saya ingin mendoakan orang tua kita. Mendoakan dimanapun tempatnya boleh. Tapi kalau kita datang ke kuburan boleh untuk mengingat mati. Ya, boleh. Kemudian dalam rangka untuk mengantarkan jenazah yang meninggal dunia, boleh. Atau dalam rangka menyolatkan jenazah yang belum kita solatkan. Nah, solat jenazah beda. Solat jenazah ini kan tidak ada ruku dan sujudnya. Solat jenazah itu cuma 4 kali takbir. Takbir yang pertama baca apa? Ta'awud dan Al-Fatihah. Takbir yang kedua, salawat Nabi. Takbir yang ketiga, doa. Takbir yang keempat, boleh doa, boleh tidak. Yang selanjutnya, salam kita katakan. Nah, ada teman kita meninggal dunia. Ketika kita sampai di kampung halaman kita, dikabarkan teman kita meninggal dunia kapan? 3 hari yang lalu atau pekan yang lalu. Nah, kita kan sayang dengan dia. Kita ingin mendapatkan pahala, ya, sebesar gunung Uhud, ya, 1 kirat kita katakan. Nah, kemudian kita juga dengan menyolatkan jenazahnya dia, semoga dia diampuni dosa-dosanya oleh Allahu Jalla wa'ala. Berhubung kita belum menyolatkan, kita boleh datang ke kuburannya untuk menyolatkan jenazahnya dia. Ya, sebagaimana yang terjadi dengan Nabi SAW. Ketika ada seorang perempuan yang biasa membersihkan masjid, Rasulullah bertanya, "Aina fulana? Mana si fulana?" Kata sahabat, "Tufiyat ya Rasulullah, sudah meninggal dunia." Ada 2 versi, ada yang mengatakan malam hari meninggal dunia langsung dikuburkan. Ada versi yang lain, Rasulullah waktu itu safar, sehingga Rasulullah tidak tahu si fulanah ini sudah meninggal dunia. Kata Rasulullah SAW, "Dulluni ala kubriha." Tolong tunjukkan aku di mana kuburannya. Kemudian Rasulullah SAW ditunjukkan oleh sahabat untuk datang ke pemakaman Baqi untuk menunjukkan kuburannya si wanita tersebut. Kemudian Rasulullah SAW menyalatkan jenazahnya wanita tersebut. Normal, ini kuburan, tentu ada mayitnya. Kalau yang laki-laki kita katakan, posisi kita berhadapan dengan apa? Kepalanya seperti ini, ya. Di depannya, bukan diinjak, ya, tidak. Seperti itu. Kemudian kalau perempuan apa? Di tengah-tengah. Dan kita melakukan takbir, 4 kali takbir. Allahu Akbar, baca apa? Ta'awud dan Al-Fatihah. Kemudian Allahu Akbar, takbir kedua, salawat Nabi. Allahu Akbar, ya, berdoa. Kemudian takbir yang keempat, Allahu Akbar, kemudian salam, ya, ke kanan dan ke kiri. Ya, seperti itu. Walhasil, berhubung tidak ada ruku dan sujudnya, boleh yang demikian. Tapi kalau kita sudah menyolatkan, tidak boleh. Ya, kita sudah menyolatkan jenazahnya si fulan. Kita ingin datang ke kuburan, ingin menyolatkan lagi. Enggak boleh yang demikian. Jelas, ya? Jadi ada sebab. Nah, berhubung salat jenazah itu tidak ada ruku dan sujudnya, maka dibolehkan yang demikian. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih tadi. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana kalau buru-buru lupa, ya, masuk ke kamar mandi, ya, lupa baca doa. Nah, makanya kita jangan buru-buru lah seperti itu, ya. Kalau sudah terasa enggak enak perut, ya udah langsung ke belakang. Jangan ditahan, itu penyakit loh, ya. Kita buang air kecil, selesaikan dulu. Buang air besar, selesaikan dulu. Hatta kondisi kita bagaimanapun. Ya, kecuali kalau misalnya kita di jalan macet, itu lain cerita kita katakan. Tapi kalau duduk-duduk seperti ini ikut kajian, kita kebelet ingin buang air kecil, tolong keluar, ya, dari masjid, kemudian datang ke kamar mandi, buang air kecil. Jangan antum tahan-tahan, akhirnya jadi penyakit. Kan seperti itu. Sesuatu yang ditahan-tahan itu biasanya apa? Jadi penyakit. Marah nih, kita luapkan. Amarah kita dalam artian, supaya kita ini betul-betul kita marah karena dalam hak, dalam kondisi yang benar. Jangan sampai kita simpan terus. Kalau simpan terus jadi penyakit. Ya kan seperti itu. Lebih bagus kita luapkan, sudah selesai. Hari itu juga selesai. Pak, saya enggak setuju dengan Bapak. Sudah selesai. Jangan dipikirkan, ditahan-tahan. Akhirnya jadi apa? Jadi penyakit. Sama apalagi yang berkaitan dengan perut. Kalau kita memang waktunya buang air kecil, buang air kecil. Waktunya buang air besar, jangan ditahan-tahan. Kalau ditahan-tahan tuh jadi enggak enak buang air besarnya, terutama buang air besar. Seperti itu. Wallahu a'lam. Hampir sama. Ustaz, saya punya anak yatim sekitar 5 orang, tapi saya lagi tidak kerja dan usaha sepi. Apakah boleh berhutang? Tentu boleh, berdasarkan kebutuhan dan hajat. Atau minta bantuan teman-teman, ya. Kita katakan boleh. Antum mengakui, ini saya memelihara anak yatim 5. Ya, tadi alhamdulillah rizkinya Masya Allah tabarakallah. Sekarang ini dalam kondisi kesian. Nah, kita datang ke teman dekat kita, kita minta bantuan. Kita tahu teman kita kaya raya, Masya Allah tabarakallah, dan masalah rizkinya 5 orang untuk memberikan nafkah untuk dia, untuk anak yatim tersebut. Kita katakan mudah buatnya. Datang ke teman antum yang kaya raya tersebut, minta bantuanlah, agar jangan sampai nanti antum, ya, sifatnya tersebut melalaikan kewajiban antum untuk memberikan nafkah kepada anak yatim tadi yang antum dari kecil memelihara dia tersebut. Wallahu a'lam. Jelas ya? Boleh. Berhutang pun sesuai dengan hajat, jangan menjadi pekerjaan ya. Berhutang itu mubah, boleh. Tapi ada konsekuensinya, harus dibayar tuh utang. Yang kedua sesuai dengan kebutuhan. Ya jangan sampai nih, maaf ya, handphone pingin yang mahal, harga 15 juta, 20 juta, berhutang. Itu kita katakan janganlah seperti itu. Belilah handphone yang sesuai dengan kadar kita dan kemampuan kita. Terutama kita didik ini, istri kita. Istri kita ingin tampil mewah, tapi kondisi kita pas-pasan. Janganlah, kita tetap belikan handphone, tapi handphone-handphone yang harganya 1 juta lah, ya kan? Jangan yang 20 juta. Itu akhirnya jadi kita bengek. Kalau bengek sudah sakit, sakit akhirnya meninggal dunia. Istri antum kawin lagi akhirnya, kan seperti itu ya. Janganlah, sudah. Sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kemampuan. Kalau dipaksakan itu pasti tidak enak, ya. Jelas ya? Baik, cukup insyaallah. Ya, insyaallah kita lanjutkan bulan depan tentang kajian kita berkaitan tentang ibadah salat. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.